الأسئلة النبوية gambar yang penting di dalam peristiwa Tabuk dan apa yang telah berlaku di Tabuk, sama ada ada peperangan ataupun tidak. Sebenarnya kita telah baca bahawa tidak berlaku apa-apa peperangan kerana Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat bila sampai ke Tabuk, mereka tidak bertemu dengan pasukan tentera orang-orang Rom. Baik, kemudian kita juga baca bahawa kebanyakan kabilah-kabilah Arab yang masuk Kristian, mereka tidak ingin berperang berlawan tentera Islam, tetapi mereka mengadakan perjanjian, yakni perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Kemudian Rasulullah SAW telah tinggal di Tabuk selama 20 hari. Maka akhirnya mereka pulang ke Madinah. Itu ringkas daripada peperangan Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW pun berjalan pulang ke Tabuk. Kita sampai muka surat 601. Jadi selepas peperangan Tabuk, maka tibalah tahun ke-9 Hijrah dan dinamakan tahun kunjungan delegasi ataupun Amul Wufud. Pada saat itu beberapa delegasi kabilah-kabilah Arab datang dari segala penjuru semenanjung Arabia dengan tujuan ingin menyatakan masuk Islam sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Ji'ranah pada akhir tahun ke-8 Hijrah. Sebelumnya mereka masih menunggu apa yang akan terjadi pada Islam. Begitu kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah, berbondong-bondong mereka segera masuk Islam. Jadi kita dapati bahawa peristiwa pembukaan kota Mekah itu memberi pengaruh yang amat besar yang mengakibatkan kabilah-kabilah Arab masuk Islam secara berbondong-bondongan. Dia berkata Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatnya, yang merupakan sumber paling lengkap dalam menghimpun cerita tentang delegasi-delegasi tersebut. Menurut sumber ini, lebih dari 60 rombongan delegasi yang berkunjung menemui Rasulullah SAW pada waktu itu. Yang jumlah yang amat banyak, 60 rombongan yang datang bertemu Rasulullah SAW. Dan bagaimana pun, karangan Ibnu Sa'ad ni dalam kitab Tabaqat ini bukanlah daripada riwayat-riwayat yang begitu meyakinkan. Kemudian kebanyakan sumber riwayat yang menuturkan cerita tentang kunjungan delegasi-delegasi ini dengan tanpa isnad. Ulama pertama yang membicarakan tentang hal ini adalah Ibnu Ishaq. Jarang sekali dia menjelaskan sumber data-datanya dan sanad riwayat-riwayatnya. Ini kelemahan kisah-kisah ini yang datang daripada Ibn Ishaq. Riwayat-riwayat yang tidak seberapa itu pun berupa riwayat Mursal Az-Zuhri. Jadi yang ada sanad pun dia adalah riwayat lemah, riwayat Mursal daripada Zuhri, daripada Abdullah bin Abu Bakar dan dari Al-Hasan Al-Basri. Kecuali satu riwayat, itu tentang kedatangan Dhammam Ibn Ka'labah sebagai delegasi. Ini ada dalam sanad. Riwayatnya sampai kepada Ibnu Abbas, tapi dalamnya, dalam sanadnya terdapat nama Muhammad Ibn Al-Walid Ibn Nuwaifi', seorang perawi yang makbul ataupun saduq yang boleh diterima. Kerana tidak ada riwayat lain yang memperkuat, maka status riwayat ini dhaif. Kita tahu bahawa dalam istilah hadis, seorang yang makbul ini kalau dia sendirian, dia lemah, dijadikan hadis itu lemah. Baik, cerita tentang delegasi yang diketengahkan oleh Ibnu Ishaq ialah dengan delegasi Bani Tamim, delegasi Bani Amir, delegasi Bani Sa'ad bin Bakar, delegasi Abdul Qais, delegasi Bani Hanifah, delegasi Tayyib, delegasi Bani Zubayd, delegasi Kandah, delegasi Raja Himyar dan Homer, delegasi Bani Al-Harith ibn Ka'ab, delegasi Hamadan, delegasi Adi bin Hatim, delegasi Farwah bin Masik Al-Muradi, delegasi Surat bin Abdullah Al-Azdi, dan delegasi Farwah bin Amr Al-Jadami. Satu hal yang perlu diperhatikan, banyak yang menyisipkan syair-syair dalam cerita tersebut. Terdapat banyak syair-syair di dalam kisah riwayat-riwayat ini. Baik, jadi itu keadaan umum berkenaan dengan kisah-kisah dalam peristiwa yang berlaku pada tahun delegasi, yakni Amul Wufud. Memang ada banyak, tapi secara pastinya, secara sahihnya, tidak ada riwayat yang sahih. Kecuali satu, iaitu kisah Dhamar bin Tha'lab yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Baik, Ibnu Sa'ad memang mengupas secara luas dan meneliti semua data tentang delegasi, tetapi sebahagian besar riwayatnya berasal dari Al-Waqidi dan Hisham Ibn Al-Kalbi. Keduanya adalah perawi yang matruk. Jadi itu kelemahan. Kalau daripada Ibnu Ishaq, tak ada sanad, betul tak? Kalau daripada Ibnu Sa'ad, kebanyakannya daripada Al-Waqidi. Al-Waqidi adalah guru dia. Ibnu Sa'ad sampai digelar penulis Al-Waqidi. Penulis Al-Waqidi. Seolah-olah dia tulis untuk Al-Waqidi. Cuba bayangkan, Al-Waqidi adalah perawi yang matruk, dituduh pembohong. Jadi susah kita nak ambil riwayat dia. Dan Hisham Al-Kalbi juga perawi yang amat lemah, juga dituduh pembohong Al-Kalbi. Yang lainnya sedikit sekali dari riwayat Ali ibn Muhammad Al-Madaini. Ini bolehlah, seorang perawi yang jujur, tetapi isnad-isnad yang dikemukakan oleh Ibnu Sa'ad tidak lepas dari kecacatan kerana para perawinya dhaif atau riwayatnya mursal. Perawinya dhaif, kemudian riwayatnya mursal. Mursal mungkin perawinya tidak dhaif, tetapi terputus antara dia dengan Rasulullah SAW. Tidak disebutkan sahabat. Sedikit sekali. Yani hanya beberapa riwayat saja yang berasal dari Affan bin Muslim dan Azib bin Al-Fadl As-Sudusi atau As-Sadusi. Keduanya adalah perawi yang fiqah dan termasuk gurunya Al-Bukhari. Jadi ini ada riwayat yang sahih tapi amat sedikit. Kendati pun tidak ada cerita detail tentang delegasi yang dikemukakan oleh para ulama ahli sejarah yang dikutip secara sahih dan dijadikan pegangan oleh para ulama ahli hadis, tetapi cerita tentang kedatangan beberapa delegasi ini ditetapkan berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Demikian pula dengan beberapa hadis yang menyangkut mereka. Imam Al-Bukhari mengemukakan riwayat tentang kedatangan delegasi Tamim. Surah Al-Hujurat juga menceritakan tentang perbuatan tidak sopan mereka ketika memanggil Rasulullah SAW dengan suara yang keras dan dari luar kamar, yani bilik, tanpa minta permisi terlebih dahulu kepada beliau. Jelas bahawa surah Al-Hujurat diturunkan sebagai pendidikan kepada seluruh kaum muslimin tentang bagaimana adab berbicara dengan Rasulullah SAW dan keharusan, yani kewajipan meminta izin. Baik, jadi walaupun gitu, daripada sudut hadis tidaklah secara menyeluruh, tapi ada beberapa riwayat yang sahih yang dijadikan asal dalam bab ini. Baik, yakni ada delegasi-delegasi yang datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran terdapat satu surah namanya surah Al-Hujurat, yakni bilik-bilik yang menegur antaranya perbuatan orang Arab Badui yang datang dan meninggikan suara memanggil Rasulullah SAW. Dan Al-Quran telah menegur akan perbuatan tersebut. Kata itu, hal ini bukan datang daripada orang Madinah, tapi datang daripada delegasi luar. Jadi ada asalnya. Dan kita campur pula dengan ayat ataupun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan pembukaannya, maka kamu lihat orang ramai masuk Islam berbondong-bondong. Jadi itu juga antara asal untuk bab ini. Baik, Al-Bukhari juga mengetengahkan riwayat tentang kedatangan delegasi Abdul Qais dan delegasi Bani Hanifah, yang di antara mereka ada si pendusta Musailamah. Jadi ini satu perkara yang menarik tentang satu delegasi, iaitu delegasi Bani Hanifah. Kedatang daripada Najd. dan dalamnya ada seorang yang masyhur, tapi masyhur dengan pembohongnya, iaitu Musailamah Al-Kadzab, yang selepas wafat Rasulullah SAW beliau telah mengaku menjadi Nabi. Dia datang kepada Rasulullah SAW ya, dan dia menyatakan bersedia masuk Islam kalau Rasulullah SAW mahu memberikan kekuasaan kepadanya sepeninggalan beliau nanti. Kalau tak, tak mau masuk Islam. Jadi kena warisi apa? Pemerintahan. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak. Beliau bersabda, sekalipun kamu meminta padaku sepotong pelepah kurma, aku tidak akan memberikannya. Kemudian beliau mengisyaratkan fitnah yang akan terjadi. Dan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW telah berlaku. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Selain itu, Al-Bukhari juga mengetengahkan riwayat tentang delegasi Najran yang dipimpin oleh Al-Aqib dan As-Sayyid. Keduanya adalah penguasa Najran. Najran adalah kawasan agak jauh juga daripada Madinah. Ada Najran dan Riyadh dari kawasan situ. Jadi ada kabilah Arab Najran, dan mereka ini memeluk agama Nasrani. Yang kedatang jumpa Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengajak mereka masuk Islam. Kerana menolak, beliau mengajak mereka untuk melakukan Al-Mubahalah. Al-Mubahalah artinya sumpah bersumpah. Ya, ini kita dua pihak yang tidak bersetuju itu, mereka bersumpah dengan nama Allah SWT bahawa siapa yang berbohong, siapa yang salah, maka akan dilaknat oleh Allah SWT. Maka turunlah ayat yang menerangkan tentang salah satu jenis sumpah bersama itu. Jadi ini adalah salah satu cara yang terdapat dalam sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu dengan sumpah menyumpah. Dia tak mau ikut, tak mau masuk Islam, mari kita bermubahalah. Kalau betul kamu benar, baik kami yang salah, laknat Allah atas kami. Jadi kalau kamu yang bohong, agama kamu batil, Islam yang betul, laknat Allah atas kamu. Baik. Jadi di dalam ini terdapat ayat Al-Quran dipanggilnya lelaki-lelaki daripada dua pihak. Begitu juga dengan wanita-wanitanya, wa abna anak, begitu juga daripada anak-anak lelaki, kumpulkan semuanya satu tempat, maka mereka pun bersumpah laknatullahi alal kadhibin. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat di bawah ini, inna matala Isa indallahi kamatali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah. Ya, ini seorang manusia, maka jadilah dia. Itulah perumpamaan penciptaan Nabi Isa dengan tanpa ayah, seperti penciptaan Nabi Adam AS yang tanpa ayah juga, bahkan dengan tanpa ibu. Dan Allah SWT mencipta Nabi Adam AS daripada tanah, kemudian mengatakan kepadanya, kun, jadilah manusia, maka jadilah. Jadi apa susahnya nak cipta Nabi Isa alaihissalam dengan tanpa bapa? Jadi kalau mereka boleh beriman tentang penciptaan Adam alaihissalam, mereka tak anggap Nabi Adam tu anak Allah SWT, apalagi menyembah dia sebagai Tuhan. Jadi sepatutnya mereka menerima akan Nabi Isa alaihissalam sebagai makhluk Allah SWT. Baik, oleh kerana itu janganlah al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin, dan kebenaran itu daripada Tuhanmu, dan inilah yang benar. Oleh kerana itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu? Maka katakanlah kepadanya, mari kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ini asal-usul sumpah menyumpah ni. Baik. Tapi untuk apa? Untuk menerangkan apa? Tentang agama Islam, agama Allah SWT. Bukan berkenaan dengan masalah peribadi. Ni tanah saya punya ke awak punya? Mari kita kumpulkan keluarga kita apa semuanya. Kemudian kita apa ni? Kita sumpah. Adakah itu cara keluarnya? Baik, tentu sekali ini tidak pernah ditunjukkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Baik, itu yang kita pelik zaman sekarang ni. Dia gunakan apa perkara yang kita lakukan kepada orang kafir, dia buat kepada orang Islam. Baik ke tidak? Jadi kalaulah perkara berkenaan dengan jenayah ataupun hak harta benda, kan kita ada hukum mahkamnya dalam babul qada. Jadi siapa yang mendakwa, hendaklah bawa bukti. Baik, kemudian siapa yang mengingkarinya, maka hendaklah dia bersumpah. Dia bersumpah. Bukan orang yang mendakwa, dia sumpah juga. Lepas tu dia sumpah siapa yang bohong, dia kena laknat. Kalau semalam mana ada datang yang itu, tak selesai masalah. Baik, jadi kita ada yang dinamakan syahadah dengan saksi. Yang itulah bukti yang kuat ataupun ikrar. Itu lebih kuat daripada semua bukti-bukti. Kemudian ditolak dengan sumpah dan hakim akan menghukum. Jadi ada pun perkara yang kita lihat ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sekali sahaja antara mereka yang orang-orang Islam dan orang-orang Najran, orang-orang Kristian Najran. Nah. Baik, dan kita lihat kisah berikutnya. Semula, ini mula-mula kedua penguasa Najran itu menentang ingin mengadakan sumpah mula'anah. Ini adalah sumpah mubahalah, ia sumpah saling mengutuk. Jadi mereka ingin untuk lawan sumpah dengan Rasulullah SAW. Tapi akhirnya tidak jadi kerana takut mereka terkena kutukan. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak yakin terhadap agama mereka sendiri. Sebab kalau mereka bersumpah juga, kita dah dapat agaklah apa yang akan berlaku pada mereka. Sebab di hadapan mereka siapa? Rasulullah SAW masih dapat wahyu. Jadi tentu Allah SWT akan menangkan hamba dan rasulnya. Baik, tentu orang-orang Kristian akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tak jadi, mereka takut. Lalu mereka mengajukan perjanjian damai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan upeti, yakni jizyah. Beliau menyertakan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu bersama mereka untuk menerima upeti tersebut. Jelas perjanjian damai bersama penduduk Najran dengan membayar upeti ini mau tidak mau membuat mereka terikat dengan pemerintahan Islam. Kita lihat muka surat sebelah balik nota kaki nombor 8 mengenai isi naskah perjanjian damai dengan penduduk Najran tidak disinggung oleh satu pun riwayat yang sahih maupun yang hasan. Ini kandungan perjanjian damai, tetapi oleh riwayat-riwayat yang mengandung illah, ini kecacatan. Dalam kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid dan kitab Al-Amwal karya Ibnu Zanjawi terdapat sebuah isnad yang mengandung dua illah sekaligus. Kalau satu kecacatan dah cukup lemah, dua lagi. Pertama kerana ada riwayatnya mursal, dan yang kedua kerana salah satu perawinya adalah Abdullah bin Abu Humaid, seorang perawi yang matruk. Seperti yang dikemukakan dalam takrib. Takrib ini karangan Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Ibnu Matruk adalah perawi yang amat lemah. Kadang-kadang dia dituduh pendusta. Jadi riwayat seorang seperti ini kalau ada aja habis ya, dia dah tak boleh pakai. Riwayat tersebut diketengahkan dalam Sunan Abu Daud dari Abdul Rahman As-Suddi dari Ibnu Abbas. Dan riwayat ini perlu diperiksa kerana ada unsur mungkati' yang terputus antara kedua perawinya tersebut. Riwayat tersebut juga diketengahkan dalam kitab Al-Faraj karya Abu Yusuf. Abu Yusuf ni adalah anak murid Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dengan dua isnad yang sama-sama mursal. Dan riwayat tersebut juga dikemukakan dalam Tabaqah Ibnu Sa'ad. dengan sanad kolektif yang di dalamnya terdapat beberapa perawi yang dhaif. Jadi ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan isi kandungan perjanjian damai antara Rasulullah SAW dan orang-orang Najran. Adapun bahawa kisah mubahalah itu, sumpah-sumpah laknat itu memang ada. Jadi kita dapat ambil faedah tentang sebahagian kisah delegasi-delegasi yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu mereka tetap terikat dengan pemerintahan Islam. Sebaliknya semua tali hubungan mereka dengan Romawi praktisnya terputus. Sekarang mereka bayar jizyah kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka ni orang Kristian dan mereka di bawah kekuasaan Romawi. Jadi dah terputus semuanya. Tentu saja hal ini dapat membantu kekuatan Muslimin yang berencana akan menghadapi perang besar-besaran dengan pasukan Romawi di Syria. Baik, Al-Bukhari juga mengetengahkan riwayat tentang kedatangan delegasi Ash'ari, delegasi Yaman, delegasi Daus, delegasi Tayyib dan delegasi Adi bin Hatim At-Ta'i. Ini riwayat daripada Al-Bukhari rahimahullah taala ni yang apa ni, yang menyejukkan hati kita lah, sebab kita tahu lah dalam Bukhari kita tenang bahawa ia adalah riwayat yang sahih. Jadi kita gunakan riwayat-riwayat dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dan lain-lain lagi itu sebagai apa ni? Sebagai menguatkan sahajalah. Kemudian Ibnu Abbas menuturkan tentang Bani Sa'ad bin Bakar yang mengutus Dhammam dengan Dha' bin Tha'labah ke Madinah. Seorang yang kuat dan berambut gondrong berkepang dua. Kepang lah apa lah, tuan Radhi Ratain. Ya? Tocang dua. Masya Allah, hebat. Rambut gondrong eh? Jadi ni jelas dia daripada mana? Daripada Badui. Setelah menderumkan untanya di depan pintu masjid dan menambatkannya, menderumkan maknanya dia dudukkan untanya. Dia masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk bersama para sahabat. Apakah di antara kalian ada yang berasal dari keluarga Bani Abdul Muttalib? Tanyanya. Aku keturunan Bani Abdul Muttalib. Siapa jawab ni? Rasulullah SAW. Jadi tak kenal Rasulullah SAW. Nama anda Muhammad? Tanyanya. Entah Muhammad? Benar, jawab Rasul. Hai Muhammad, aku ingin bertanya kepada anda. Tetapi maaf kalau aku berlaku kasar kepada anda. Aku harap anda jangan marah. Ini siang-siang dia kata apa? Dia akan apa? Dia akan kasar. Baik, katanya, silakanlah, apa yang akan kamu tanyakan? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata apa? Janganlah kamu ambil hati sebagaimana aku tak ambil hati. La tajidu fi nafsika kama la ajidu fi nafsi. Baik, kata Rasulullah sallam, tanyalah apa yang kau nak tanya. Ma badala. Baik, benarkah anda diutus Allah kepada kami sebagai Rasul? Tanya ni. Itu persoalan yang pertama. Adakah Allah utuskan engkau sebagai Rasul? Ataupun kau buat-buat jadi Rasul? Jelas lah maknanya dia. Jadi soalan gini memang tak pantas ditanya oleh siapa-siapa daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini amat keras ke, amat kasar sekali. Jadi jawab beliau, ya benar. Benarkah Allah menyuruh anda agar kami menyembahnya, tidak mempersekutukannya dan meninggalkan semua berhala yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Tanya. Jawab Rasulullah SAW, benar. Ini satu lagi perkara yang harus kita ambil perhatian. Ini hadis dalam Bukhari. Iaitu orang Arab Badui ini tanya tentang apa perkara kedua setelah risalah, iaitu tentang isi tauhid. Yang ini risalah kandungannya adalah tauhid. Yang ini sembah Allah SWT sahaja, tinggalkan semua syirik. Baik. Jadi perkara yang amat masyhur dalam sejarah, dalam hadis, dalam Quran, apa semua pun masih lagi orang tak faham lagi tentang makna tauhid. Ini tauhid ibadat, bukan tauhid bahawa ada Allah ke tak ada Allah. Seorang Arab Badui ni dia kenal Allah ataupun tidak? Dia kena ada sanksi apa dia kata? Adakah Allah utuskan engkau sebagai rasul? Adakah Allah perintahkan agar apa ni kita menyembah Allah sahaja? Jadi maknanya dia kenal Allah SWT. Baik. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan satu persatu kewajipan yang ada dalam Islam, solat dan sebagainya. Setelah selesai, Dhamman berkata, sungguhnya aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawa anda adalah hamba sekaligus putusannya. Aku wa rasulullah syahadah. Itu kalimat syahadah. Jadi dalam setiap perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tu, kita sebutkan dalam terjemahan, dia akan kata sama juga, betul Allah perintahkan kita suruh solat macam ini? Dan soalan kita kata, ya. Jadi setiap satu dia akan apa? Dia akan tanya. Dia akan tanya, betul Allah suruh puasa? Betul Allah suruh zakat? Jadi betul cara dia apa ni? Cara gaduh lah, cara kasar. Baik, tapi kita lihat orang ni bukan sembarang orang. Nah, sebab apa dia lakukan? Bila dah diterangkan oleh Rasulullah SAW, terus dia naik. Dia naik seksi tentang ketuhanan Allah SWT dan kerasulan Rasulullah SAW, yang ini dimasuk Islam. Tapi apa dia katakan? Aku akan laksanakan kewajipan-kewajipan ini, berjanji. Dan aku akan menjauhi apa saja yang anda larang. Aku tidak akan menambahi dan juga tidak akan menguranginya. Ini perkara yang penting. Semua yang disuruh, yang wajib-wajib ini semua dia akan lakukan. Kemudian apa yang dia larang akan dia tinggalkan. Jadi maknanya dia solat dia tak nak, yang sunat-sunat pun dia tak buat lah. Dia konsentrate pada mana yang wajib. Yang wajib cakap dulu. Okey, tapi yang haram mesti ditinggalkan. Itu dia. Ini kefahaman daripada orang Arab Badu ini. Memang kita tak apa ni tak diwajibkan buat yang sunat. Tapi yang penting kita boleh tinggalkan yang haram, yang dilarang. Dengan itu Rasulullah SAW pun bersabda, kalau dia jujur dia akan masuk syurga. Orang itu pun pergi. Dan itu kata-kata Rasulullah SAW terhadap orang ini. Kita harap bahawa orang ini jujur. Terakhirnya dia adalah orang yang jujur insyaAllah ta'ala. Dan ini dalil bahawa tidak wajiblah kita apa ni zikir itu zikir ini. Tak wajiblah kita kenal guru mursyid lah. Tak wajiblah kita apa masuk tarikat mana-mana dah dan sebagainya. Barulah kita boleh masuk syurga. Itu semua adalah kebatilan belaka. Jelas macam ni. Apa orang Arab ni kata? Orang Arab Badui ni kata, dia akan buat yang wajib, dia tinggalkan yang haram. Nah, itu saja. Itulah agama Islam. Baik, kemudian Dhamman pulang kepada kaumnya dan mereka segera menemuinya. Di hadapan mereka dia mencaci maki berhala Lata dan Uzza. Itu dia. Maknanya dia apa? Dia betul-betul apa? Mengembangkan Islam selepas itu. Dia dah masuk Islam, dia maki hamun tuhan-tuhan orang ramai. Melihat hal itu mereka memperingatkannya, celaka hai Dhamman, hati-hati kamu. Kamu akan terkena penyakit corok, kusta dan bahkan boleh gila. Kusta kita tahu corok ni apa? Kita kata bahasa Arab kan? Baras. Jadi? Corok ini sakit kulit tu lah. Apa? Yang putih tu, kulit jadi putih. Apa nak? Tapi panau dia lain, bukan panau biasa. Dia jadi putih terus sangat satu memang cacat ni. Terlampau sangat putih sampai jadi tak cantik. Ha, jadi ini menunjukkan bahawa akidah orang-orang jahiliah apa dia? Akidah kaum dia. Bahawa kalau tak sembah pada Lata Uzza ni, bala-bala ni nanti akan ditipu bala, ditipu penyakit. Jadi itulah antara umuk-umukkan apa ni orang-orang ini. Ingat saya di Yogyakarta tu ada tempat yang kuno lah, tempat sultan keraton ke apa tu. Ya. Yang mereka kata kalau lalu situ jangan buka mata, jangan apa. Ha, tak dengar? Seksi driver cakap, jangan buka mata ataupun jangan, dia suruh tutup mata lah, tak ingat, lebih kurang gitu lah. Jangan tengok atas atau jangan apa, jadi jalan, jangan kalau nak jalan kat situ, takut kena, takut kena apa-apa lah, musibah. Jadi itulah. Memang tak pergi lagi kan. Itu kalau reading lah. Jangan tengok tempat dia, tempat dia suci ke apa. Walaupun mereka dah Islam begitu lama, dan itu antara tempat apa ni kuat Islam dulu, Muhammadiyah pun kuat daripada situ. Baik. Jadi tetap di kalangan rakyat jelata lah kita katakan, orang-orang awam masih ada orang yang, walaupun mungkin mereka tak berapa percaya sangat, tapi mereka masih sampaikan antara orang lain, lebih-lebih lagi pada pelancong. Itu jadi sama, di mana-mana juga, kalau tak hormat pada guru ni, tak hormat pada wali ni, tak hormat pada syekh ni, nanti akan kena balak lah dan sebagainya. Jangan sebut-sebut tentang keburukan dia ataupun kesalahan dia pun jangan sebut, jangan tanya-tanya dan sebagainya. Jadi itu semuanya antara tanda-tanda kebatilan. Ini memang ada pada zaman Nabi SAW. Tapi orang Arab pada ini tak takut. Kita masuk Islam, dia dah yakin bahawa yang berkuasa hanya Allah SWT, yang bermanfaat atau mudarat hanya Allah SWT. Jadi apa dia kata? Kalian semua yang celaka. Tugasnya sesungguhnya kedua berhala ini tidak dapat menimpakan mudarat dan mendatangkan manfaat. Sebab kamu yang ciptakan dia, kamu yang buat patung dia. Macam mana dia boleh kasi mudarat pada kita? Batu saja. Kalau fikir balik dengan akal, ya. Tapi kalau kita fikir mistik, batu ada power ada kan? Ada roka, ada apa semuanya kan? Ini bukan sebarang batu, pasal dalam dia kubur wali. Kalau fikir dia macam itu, semua takut lah. Manusia ni memang senang apa ni? Senang ditakut-takut kan? Nanti yang iman dia tak kuat. Dan cerita-cerita yang selalu disampaikan, cerita-cerita pelik-pelik, cerita-cerita yang ini yang kita selalu dengar. Baik, dia bagi orang yang berakal sihat, dia akan menolak hal-hal ini. Jadi dia kata Allah telah mengutus seorang Rasul dan menurunkan kitab suci yang dapat menyelamatkan kalian dari keadaan kalian sekarang ini. Jadi ini baru betul. Utuskan Rasul Allah Tuhan. Mesti dia utuskan Rasul macam mana nak sembah Allah SWT. Dan dalam kepada Rasul Allah ni dia turunkan apa? Sebuah kitab yang suci. Yang patutnya kalau kita nak tambah lah, patutnya kamu bersyukur sebab diturunkan Rasul daripada kalangan kita sendiri, orang Arab sendiri. Kita tak pernah nampak apa-apa kecacatan pada Muhammad ni. Tak pernah kita kenal dia pendusta atau apa, tak ada. Dia daripada kalangan bangsa Allah dan sebagainya. Tak macam pergi jumpa. Biasanya macam tu lah. Dan ajaran-ajaran dia pula semua bagus belaka. Baik, kemudian dia berkata, sesungguhnya aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba sekaligus utusannya, abduhu wa rasul. Aku berhadapan dengan kalian ini setelah bertemu dengannya sambil membawakan perintah dan larangannya kepada kalian. Jadi dia jadi pendakwah kepada kaum. Satu hal yang kita ambil perhatian kat sini apa dia? Dia kata apa? Inilah isi kandungan ajaran Nabi SAW, bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Jadi hamba. Hamba tak disembah. Ya, kita hormat, kita apa ni agungkan dia, tapi kita tak sembah dia. Kita tak letakkan dia pada tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala maknanya hamba ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita lihat golongan sekarang, mereka apa ni jadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai Tuhan kedua. Mereka bila nak doa melalui keagungan Rasulullah SAW, tawasul dengannya, minta syafaat, kadang langsung terus daripada dia, demi keagunganmu ya Rasulullah, demi keagunganmu syafaatkan kami. Ya kan? Bahawa Rasulullah SAW diciptakan daripada nur Allah SWT, dan nur itulah yang pertama kali diciptakan. Kemudian bila diciptakan Nabi Adam AS, nur itu dimasukkan dalam apa ni, dalam tanah tu. dengan Nabi Adam AS tu bersatu dengan Hawa, dapat anak dia, teruslah kepada Nabi Ibrahim ketika dia masuk dalam api, kan, bersama dengan apa tu, Nabi Musa, Nabi Nuh AS dalam kapal. Jadi dia pusing-pusing sampai dia jadi apa ni, bersama dengan kedua bapa, ibu bapa Rasulullah SAW. Jadi akidah yang batil, bahawa dia daripada cahaya dan sebagainya. Kalau itulah akidah paling penting sekali, sebagaimana yang mereka ajarkan dalam kitab ratib-ratib mereka itu semuanya, tentu kita jumpa dalam riwayat-riwayat ini. Ya, ada juga si ramai ini, banyak. Kalau inilah ajaran yang yang pokok, fundamental, tentu telah diajar oleh Rasulullah SAW. Kita dengar hadis Jibril, sebab tu kita kena baca hadis Jibril yang kita terangkan. Ada tak ke situ tentang Nur Muhammad? Mana ada? Tentang tawasul dan syafat, tak syafat dengan apa? Dengan apa ni, dengan Nur Muhammad. Kalau kita lihat kitab Berzanji, kitab Beratib, apa yang paling biasa, kitab Beratib Al-Abbas lah, kitab semua ada kisah-kisah seperti ini. Kita lihat apa ni, sekali, apa ni, sambungan kisah ini. Pada hari itu juga mereka semua, yakni kaum Dhamam, Dhamam ibn Tha'labah ini, baik yang lelaki maupun yang wanita, semuanya masuk Islam. Lihat, soalan menunjukkan bahawa beliau ini mempunyai pengaruh di kalangan kaumnya, dan jelas bahawa beliau ini seorang yang ikhlas. Sebab itu dakwahnya apa ni, dakwahnya diterima oleh kaumnya. Dalam nota kaki itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Mustadrak, maknanya kitab Imam Hakim, dan Musnad Ahmad dari hadis Ibnu Abbas. Al-Hakim menganggap sahih hadis ini dan disetujui oleh Al-Zahabi. Hadis ini hanya hasan saja, betulnya dia tak sahih tapi hasan, kerana berasal dari riwayat Ibnu Ishaq, yang di dalam isnadnya terdapat nama Muhammad Ibn Al-Walid Ibn Al-Waifi' Al-Asadi, seorang perawi yang makbul diterima. Riwayat ini diikuti oleh riwayat Abu Dawud dari Salmah bin Kuhil, seorang perawi yang thiqah, yang ada mutaba'ah. Dan Imam Bukhari dan Muslim secara singkat menyebutkan keberadaan Dhammam di Madinah. Ya, asalnya ada. Dan yang penting hadis ini boleh jadi hujjah. InsyaAllah hadis ini sahih. Baik, jadi kedatangan delegasi ke Madinah pada tahun 9 Hijriah ialah dalam rangka untuk menyatakan masuk Islam. Kenapa mereka pergi pada Rasulullah SAW di Madinah? Untuk menyatakan masuk Islam, mengiklankan keislaman mereka. Kenapa mereka tak duduk je kat negeri mereka, masuk Islam kita lah, mesti ke masuk Islam jumpa Rasulullah SAW? Apa jawabannya? Masuk Islam mesti jumpa Rasulullah SAW kan? Bagi kita ni pun tak jumpa Rasulullah SAW, tak ada masuk Islam. Mesti pergi masjid, jumpa Tok Imam. Jawabnya tidak. Masuk Islam antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa mereka datang kepada Rasulullah SAW? Apa signifikan? Dia jawabnya, dia kena mengenai dengan apa ni? Hubungan antara kabilah atau hubungan antara negara. Kena iktiraf akan apa ni? Pemerintahan Islam, iaitu pemerintahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu bahawa mereka ni walaupun kabilah kecil-kecil, mungkin 100 orang, mungkin lebih sikit, mungkin kurang sikit, dan mereka berselerakan di padang pasir. Tapi mereka ibarat tiap kabilah tu ibarat satu apa? Satu negara kecil. Satu negara kecil itu zaman jahiliah tu. Jadi bila Rasulullah SAW telah mengembangkan Islam dan ramai orang Arab masuk Islam, jadi mereka nak tak nak kena apa? Sama ada terima Rasulullah SAW buat perjanjian damai, kalau tak nak terima, yang ni bayar jizyah. Jadi supaya apa ni, supaya kedudukan itu, kedudukan jelas, macam ada election, lepas tu ada presiden ke yang diangkat. Jadi nanti negara satu dunia akan apa? Akan tahniah ke atau apa, ni akan mereka terima. Kalau mereka tak kasih, maksudlah mereka tak terima. Jadi ini menjaga hubungan ni, satu perkara yang penting diketahui. Tetapi riwayat-riwayat yang mengupas secara detail tentang hal ini memerlukan kritik sejarah terhadap materinya, dan juga kritik sastra terhadap syair-syair yang boleh memperkuat keabsahan data-data sejarah atau malah mengaburkannya. Ini tentang apa? Tentang riwayat-riwayat ini secara detail. Baik, bagi betapa pun yang jelas, pada tahun 9 Hijrah, Islam telah mendominasi seluruh wilayah di Semenanjung Arabia. Dan untuk pertama kalinya secara politis dalam sejarah, wilayah-wilayah itu bersatu di bawah bendera Islam. Jadi ini satu faedah pada tahun ini bila delegasi-delegasi datang jumpa Rasulullah SAW menerangkan mengelankan Islam mereka, menunjukkan bahawa mereka semua telah bersatu di bawah pemerintahan Islam yang tak pernah dapat dilakukan sebelum ini. Walaupun Quraisy pun mereka tak dapat apa ni, satukan kabilah-kabilah Arab semua. Rasulullah SAW dalam masa yang amat singkat dia dapat satukan wilayah-wilayah. Ini menunjukkan Islam datang sebagai rahmat. Islam datang menyatukan, bukan memecah belah. Baik. Kendati pun sebelum Islam muncul, negara-negara kecil tersebut mempunyai sistem politik. Namun tidak ada satu pun negara kecil seperti Ma'in, Sabah, Umay, Kandah, Ghassana dan Manazra yang sanggup mempersatukan seluruh semenanjung Arabiah di bawah benderanya. Bahkan sebelum Islam lahir, peradaban negara-negara kecil tersebut mengalami kebangkrutan dan keruntuhan. Itu yang kita tahu. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, Rasulullah SAW sanggup mempersatukan semenanjung Arabiah. Walaupun harus berhadapan dengan semangat individualisme, dengan fanatisme golongan, serta kecenderungan-kecenderungan jahiliah. Jadi ta'asub semua ada waktu itu yang telah mengakar dalam masyarakat luas. Persatuan tersebut tidak sekadar simbolis, tapi sudah membentuk sebuah jaringan kuat dan menyatu dalam jiwa, akal dan perilaku. Sebab yang menyatukan mereka asasnya adalah Islam. Oleh kerananya hal itu merupakan fondasi yang kuat bagi berdirinya pemerintahan Islam dan kekuasaannya membentang luas ke Asia, Afrika dan Eropah. Sampai Eropah pun sampai, sampai Perancis pun. Baik. Sebenarnya kalau kita tahu keadaan Hijaz tu, hampir mustahil nak satukan. Kalau kita tahu orang-orang Arab Badui, macam mustahil lah. Mereka ni boleh taat kepada satu, satu ketua, satu kabilah, memang tak ada. Sombongan mereka, ego mereka, jadi macam mana pun mereka akan puji bapak-bapak mereka sendiri. Dan kemudian mereka nak tinggalkan tu semua taat kepada Rasulullah SAW, kemudian nak sujudkan kepala mereka kepada Allah SWT, tinggalkan patung-patung mereka. Sebab setiap kabilah ada patung-patung sendiri yang mereka berbangga-bangga dengan patung-patung mereka buat. Kadang-kadang mereka sembah dengan moyang. Baik, jadi kalau kita lihat pada tahun, pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, orang-orang Islam, orang-orang Arab ketika itu balik hampir sama dengan zaman jahiliyah. Sama pecah belah. Tak aman jalan zaman ni, daripada Mekah ke Madinah tu memang tak aman. Bahkan orang, kalau saya teringat, kita sekarang motor taruh kat kapak lah. Orang-orang Indonesia dia letak motor dalam rumah. Tapi zaman dulu tak ada motor lah. Zaman dulu ada lembu. Dia letak mana? Dalam shed, dalam rumah orang tak aman. Sebab tak aman, taruh luar habis. Atau ada cerita daripada dulu dia mengajar kita lah. Ceritakan daripada Datuk dia hidup zaman hampir juga dengan zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dekat 80 tahun dahulu. Bagaimana perompak tunggu kat luar untuk macam mana nak curi lembu yang ada kat dalam rumah. Dan lembu tu adalah nyawa bagi mana, bagi keluarga tersebut. Bukan makan daging dia untuk susu dia. Jadi macam mana diorang rompak lembu tu pun jadi. Dan kalau kita waktu dibuat haji tu, kita tak ada apa-apa, ada beras pun diorang ambil, atau makanan sikit pun diorang rompak. Dia betul tak aman. Jadi sebab tu zaman dahulu kalau pergi haji tak tahu dia akan balik ataupun tidak. Bukan kerana sesat jalan, tetapi kerana apa ni? Kerana takut rompak. Aman, kita katakan tak aman langsung. Baik. Dan itu yang kita lihat bagaimana dengan pertolongan Allah SWT, dakwah Habib Syekh Muhammad Abdul Wahab dan Raja Saud, bagaimana mereka dapat satukan semenanjung Arabiah seluruh. Dan selepas itu mereka dapat pergi haji. Kalau jatuh barang, hilang barang tengah jalan, orang boleh bawa pergi Mekah ni siapa punya. Zaman dahulu pakai ihram pun tak selamat. ihram mana orang buat nak pergi perang nak apa, kira namun kena. Dan binatang-binatang yang buat kurban kan ada, ada yang ada diikat dan sebagainya. Nampak ni adalah binatang untuk apa, untuk untuk Masjidil Haram, semua habis. Kalau jalan apa ni, mesti nak kena bagi sedikit pada pada para perempuan. Jadi kita kalau tahu hal demikian memang susah lah. Apa ni lah, kalau pernah tahu kisah lanun, kita nampak lanun, kita tak pernah nampak lanun lah. Cerita-cerita ya, sampai sekarang lanun dekat straight Melaka susah, belum tak dapat settle, baru tu kecil. Sekarang yang di mana? Somalia. Somalia tak boleh bawa, tak boleh bawa apa. Itu lanun laut kan? Lanun apa ni? Padang pasir. Yang mana dah tahu dia keluar, yang hilang pun dah tak tahu. Siapa nak jaga? Sekarang Masya Allah senang jauh-jauh. Yang ke Mesir boleh lalu terus sampai ke apa? Sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, tak pasal. Jadi itu satu apa ni, kalau kita faham, kita tahu ini adalah satu memang memang pertolongan daripada Allah SWT. Kita teruskan. Abu Bakar memimpin jemaah haji pada tahun 9 Hijrah. Kita tahu 8 Hijrah bukan kota Mekah dan peperangan Tabuk. Pada tahun 9 Hijrah, tahun delegasi pada akhir-akhir tahun 9 Hijrah, maka Rasulullah SAW menghantar menghantar delegasi hajinya. Jadi sampai pada tahun penaklukan Mekah, Rasulullah SAW belum melaksanakan ibadat haji. Belum melaksanakan ibadat haji. Beliau hanya sempat berumrah, lalu pulang ke Madinah. Jadi umrah mengenai haji tak benar. Pada tahun 8 Hijrah, orang-orang musyrikin dan kaum muslimin bersama-sama melaksanakan ibadat haji. Orang musyrikin dan kaum muslimin. Kenapa orang musyrikin? Sebab ada lagi yang belum masuk Islam. Orang Islam kenapa? Sebab Mekah dah jadi milik apa? Dan jadi milik orang Islam. Tapi orang Islam tak halang orang musyrikin apa? Pergi Mekah, tawaf dan sebagainya untuk buat haji. Ya. Pada tahun berikutnya, pada tahun ke-9 Hijrah, Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin rombongan jemaah haji ini dari Madinah. Dia berangkat ke Mekah pada bulan Zulhijjah. Memanglah awal Zulhijjah dia keluar. Al-Waqidi sendirian ketika menyebutkan jumlah rombongan orang-orang yang ikut pergi haji bersama Abu Bakar. Beliau mengatakan mereka berjumlah 300 orang sahabat dengan membawa 20 ekor unta syurunat badanah. Baik, tapi riwayat ini kita dah tahulah, riwayat Al-Waqidi. Tapi tak pasallah, tak ada hukum apa-apa, 300 orang 20 ekor unta, tak ada hukum apa-apa. Ini untuk lengkapkan cerita, tak pasal. Waktu disebutkan kat dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani radhiyallahu ta'ala. Baik. Ketika Abu Bakar bertolak dari Madinah bersama rombongan, turun surah Bara. Sebelum itu, apa signifikannya Abu Bakar Siddiq jadi ketua rombongan haji? Ketua rombongan haji ni bukan main-main sebenarnya. Dia pengganti Rasulullah SAW. Sepatutnya yang bawa orang pergi haji siapa? Rasulullah SAW sendiri. Jadi Rasulullah SAW tak pergi, dia wakilkan naik dia Abu Bakar Siddiq. Jadi ini isyarat-isyarat terhadap apa? Tentang siapa apa ni bakal pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini urusan yang penting. Sebab haji dan jihad dan begitu juga jadi imam ni semua adalah apa ni, kekuasaan jawab ataupun kekuasaan ataupun yang paling layak adalah ketua, yang ni raja. Jadi bersama rombongan turun surah Bara'ah, yang ni surah At-Taubah. Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abu Talib untuk mengumumkan isi firman Allah tersebut kepada manusia pada musim haji, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah. Beliau bersabda, hanya seorang dari anggota keluargaku yang akan mewakili tugasku, yang akan menyampaikan apa ni isi surah Al-Bara'ah. Sebab ini ada kaitan dengan orang-orang musyrikin. Jadi Rasulullah SAW untuk menyampaikan berita tu, dia tugaskan Ali bin Abi Talib. Dan dia katakan, hendaklah orang itu daripada ahli keluarga. Jadi ini memberi kemuliaan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar memang jaga apa ni? Jaga jadi ketua haji. Ali bin Abi Talib sampaikan wahyu. Ketika melihat Ali, Abu Bakar berkata, anda sebagai pemimpin rombongan atau yang dipimpin, antara Amir atau Makmur? Sebab dia datang daripada Rasulullah SAW. Rasulullah tadi hantar aku jadi ketua haji. Sekarang dia hantar Ali bin Abi Talib pula. Jadi dia tanyalah, kau ni Amir ke ganti aku ataupun kau ni bawah aku? Jadi kalau tak jelas kita apa ni, kita tanya siang-siang, jangan nanti clash. Apa yang Rasulullah dia cakap? Ali jawab, Makmur, aku cuma dipimpin je, tapi tugas aku ada lain sikit yang kau tak boleh buat. Rasulullah SAW amanahkan kepada aku apa dia? Bacakan surah Al-Baraah tadi kepada orang ramai. Jadi mereka pun berangkat bersama. Apa lagi faedah daripada hal ini? Jadi Ali bin Abi Talib hidup, ada Abu Bakar, ada dulu sama-sama pergi haji, tapi siapa jadi ketua? Ali ke Abu Bakar? Abu Bakar. Bahkan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an atas Ali radhiyallahu an. Dan ini tak boleh diingkari sebab ini peristiwa yang memang berlaku dalam sejarah, secara mutawatir. Ini menolak dakwaan apa? Orang-orang Syiah bahawa Ali radhiyallahu an lebih berhak jadi khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bertugas mengumumkan permulaan surah Bara'ah, bukan seluruh surah tapi permulaannya. Dan Ali dibantu oleh beberapa orang sahabat untuk menyerukan firman Allah tersebut. Di antara mereka ialah Abu Hurairah dan Tufail bin Amr Ad-Dusi. Dua-dua adalah daripada kabilah yang sama. Ini dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi sebab kenapa perlu bantuan daripada sahabat-sahabat lain? Ali bin Abi Talib tak boleh buat sendiri. Susah nak buat sendiri. Jemaah haji ramai. Nak sampaikan hafal Quran kepada semua orang agak susah. Nak kumpulkan semua orang boleh dengar ke? Jadi apa ni? Dibagi-bagikan tugas ini. Sebagian kat tempat ni, sebagian kat tempat itu dan sebagainya. Ali bin Abi Talib menuturkan bahawa dia diutuskan untuk menyampaikan empat hal, iaitu tidak masuk syurga kecuali orang yang beriman, tidak boleh tawaf di Kaabah dengan telanjang, tahun depan orang musyrikin tidak boleh melaksanakan ibadah haji, dan yang keempat, siapa yang menjalin perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetap berlaku hingga masa akhir berlakunya yang telah ditentukan. Nah, ini empat perkara. Pertama sekali adalah tentang iman, tentang Islam. Tak ada orang boleh masuk syurga melainkan dia mati dalam keadaan beriman. Dan bab yang kedua adalah tawaf di Kaabah dengan telanjang, sebab ini adalah amalan jahiliyah. Sekarang dah apa ni? Dah dibersihkan semuanya daripada berhala dan sebagainya, tentulah tak boleh lagi tawaf di Kaabah dengan telanjang. Yang kita tahu asal usul apa ni, tawaf Kaabah di Kaabah dengan tak berpakaian, apa asal usul eh? Adakah ini ajaran Nabi Ibrahim yang asli? Yakni tidak, tapi ini adalah bid'ah hasanah yang mereka karang-karangkan, ada-ada. Ini dalil, ini bukti, ini sejarah kan? Tak ada orang kata, tak ada orang ingkar. Ha, kita kaji kenapa orang tawaf di keliling Kaabah dengan tak berpakaian. Sebab mereka kata apa? Siapa datang daripada luar Mekah, mereka ni bukan orang apa ni, mereka kena pakai pakaian yang bersih untuk keliling Kaabah, sebab Kaabah Masjid Haram ni tanah haram, mesti suci. Jadi mereka mesti pinjam ataupun beli pakaian daripada orang-orang ahli haram, ahli tanah haram, orang-orang Mekah. Kalau tak dapat, mestilah telanjang bulan dan tawaf keliling Kaabah. Jadi bila aja apa? Nak bersihkan, nak agungkan Kaabah. Kaabah perlu diagungkan, itu hasan, bagus. Tapi dia tambahkan apa yang tak ada dalam rumah, nasihat, manasik haji. Mereka lakukan zaman berzaman, sampai pada zaman Nabi SAW masih buat macam tu. Cuba bayangkan, tempat paling suci jadi tempat macam tu. Kalau dia nak buat kat tempat yang kotor-kotor, dekat Siloso Beach ke, dia nak buat dekat countdown ke, itu pasal je lah. Jangan buat kat masjid. Dia nak buat kat disco ke, apa ke. Tapi lihat, bid'ah tu lebih dahsyat daripada maksiat. sebab dia mereka anggap itu sebagai mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT dengan perbuatan-perbuatan yang diada-adakan itu. Nah. Kemudian tahun depan, tahun 10 Hijrah, orang musyrik tak boleh buat haji. Musyrik tak boleh buat haji. Innamal musyrikuna najis, sebab mereka najis. Ini akidah mereka najis. Mereka tak boleh dekat Masjidil Haram selepas tahun ini. Kemudian ada orang yang buat janji dengan Rasulullah SAW yang dijanji damai. Okey, jadi tempoh mereka adalah sampai habis tempoh dalam perjanjian tersebut. Lepas habis tempoh tu apa maknanya? Dah tak ada perjanjian damai lagi. Maknanya dah kira berperang. Kalau mereka nak tetap dalam apa ni? Dalam kesyirikan, tak mau masuk Islam, mereka akan jadi musuh. Jadi ini pengumuman dibuat di dalam musim haji. Apa kepentingannya? Nampak sekarang. Jadi sekarang dah keluar apa ni, direktif dah keluarkan apa, peraturan semuanya. Sekarang siapa keluarkan? Rasulullah. Walaupun Rasulullah SAW tak ada di kota Mekah. Permulaan surah Bara'ah mengandung pesan untuk memisahkan faham paganisme berikut para pengikutnya dengan melarang orang-orang musyrikin melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 dan menyatakan perang terhadap mereka. Tapi bagi siapa di antara mereka yang mempunyai perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, masih diberikan tangguh waktu sampai masa perjanjian itu berakhir, iaitu selama 4 bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai pada tanggal 10 Rabiul Tsani. Dan bagi siapa pun yang tidak mempunyai perjanjian damai dengan beliau, diberikan tangguh waktu sampai berakhirnya bulan-bulan haram, yakni selama 50 hari atau berakhirnya bulan Muharram. Kita tak mengkira yang lagi satu, bulan Rejab punya tu lama sangat. Sebab dia ada jam, 3 bulan betul-betul. Masuk bulan Rejab tu bulan haram. Dimasukkan akhir bulan haram ni adalah bulan Muharram. Selepas itu mereka dalam situasi perang dengan kaum muslimin. Ya, tunggu je lah serangan daripada orang-orang Islam. Allah Ta'ala berfirman, Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladhina a'ahattum minal musyrikin fasihu fil ardi 4 ashhurin wa'alamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin wa adhanum minallahi wa rasulihi ilal nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Jadi ayat itu tidak dimulakan dengan bismillah. Terus pemutusan bara'ah, hubungan daripada Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin, yang kamu, yakni wahai orang muslimin, telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Jadi dulu ada perjanjian, sekarang dah putus. Maka berjalanlah kamu, yakni wahai orang musyrikin, di muka bumi selama 4 bulan. Ba'atah Ashur, ini bulan-bulan haram. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan satu pemakluman Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagi kamu. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahawa kamu tidak akan dapat mengalahkan Allah SWT. Jadi pada hari Haji Akbar dilakukan atau dibacakan pengumuman ini, ayat-ayat awal daripada surah At-Taubah. Pada satu hari Haji Akbar, ada hari haji, hari raya haji 10 Zulhijjah tahun 9 Hijrah. Dan kebetulan hari tersebut jatuh juga pada hari Jumaat. Tapi bukan maknanya kalau hari raya haji jatuh pada hari Jumaat, maka dia jadi hari raya, hari raya Akbar. Jadi semua orang tengok kalender, tahun tu mereka register nak pergi haji. Akbar maknanya yang terbesar. Sebab apa? Haji pada hari itu adalah hari dilakukan manasik-manasik haji yang paling besar. Kebanyakan amalan-amalan haji kita lakukan bila? Pada 10 hari bulan Zulhijjah. Pada hari raya haji. Sebelum tu arak wukuf saja. Dan apa ni, esok pagi kita kemudian, lepas tu kita malam ni kita mabit Muzdalifah. Itu je amalan, tak apa-apa. Tapi pada hari haji banyak kerja kita kena buat. Okay? Kena lempar jamrah, akabah, kena apa ni, sembelih korban, kemudian cukur rambut, kemudian pergi tawaf dan sa'i. Banyak kerja tu. Baru balik semula mabit di Mina. Solat tak boleh tinggal juga. Bagaimana dah buat tu semuanya, solat tak payah buat. Solat tak solat. Kan heran tu orang kita, orang haji, buat haji. Waktu buat haji, solat tak boleh tinggal ke? Eh? Semangat. Dan solat besok semua solat. Dah siap dah apa semua. Pada kerja betul ni banyak. Tapi kalau bila balik je haji, habis. Semua ada, semua lebih penting daripada daripada solat. Jadi itu ayat-ayat yang dibacakan pada hari raya haji. Hari yang paling banyak orang berkumpul. Satu dunia sebenarnya. Tak ada perkumpulan yang lebih besar daripada apa? Daripada waktu haji. Tapi ada juga lah, hampir juga besar. Kat mana? Bangladesh. Cittagong. Setiap tahun mereka ada ijtimak. Katanya ada 40,000. Tapi pun tak cukup banyak. 40,000. Cittagong. Ijtimak. Tak tahu. Ha. Satu dunia turun. Saf dia betulnya panjang. Cuba ingat 40,000. Toilet dia macam mana? Makan macam mana? Macam haji. Betul saya cakap. Macam haji. Kemah-kemah dia semua mereka buat. Setakat tengok tu apa nampak? Awalan haji. Ha, itulah dia. Maknanya bila buat satu apa ni? Satu amalan yang menyerupai, yang nak lawan, nak sama dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini akibat dia. Kenapa mereka buat itu? Tak tahu. So jadi mereka ada jemaah khusus lain daripada jemaah orang-orang, orang Islam. Jemaah ni untuk orang-orang yang buat tabligh, yang buat dakwah dan sebagainya. Tak ada apa baik. Datang cari orang diri dan kasih mereka punya bayan apa, rangka pengalaman, kepentingan dakwah dan sebagainya. Sama macam orang waktu buat, waktu buat haji. Tapi kebanyakan mereka, saya tak kata sikit, kebanyakan mereka tanya, dah buat haji belum? Belum buat haji. Dah pergi sana tak berapa kali dah tu. 4 bulan, 40 hari haji tak pergi. Ada dalam Singapura. Daripada mana kemarin saya tanya? Dari Mesir, daripada Palestin. Dah buat haji belum? Belum. Tapi datang sini mahal kan? Mahal pula, tiket siapa bayar? Kumpul, tinggalkan lagi. Orang-orang datang sini pun dia jauh-jauh. Mekah dia tak boleh pergi. Nampak macam mana? Dia dianggap apa ni, keluar buat dakwah ini lebih baik daripada buat haji. Dia tak tahu bahawa buat haji itu adalah perbuatan yang wajib. Rukun Islam yang kelima. Jadi inilah. Kita dengar ni bukan nak kutuk orang apa, tapi untuk jadikan teladan. Tak ada apa pun. Baik, dakwah Islam telah berlangsung selama 22 tahun. Selama rentang waktu tersebut, 22 tahun eh, berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Kemudian lagi 10 tahun di Madinah. Tapi kali ini belum sampai 10 tahun lah, baru 9 tahun. Selama rentang waktu tersebut, kaum muslimin telah mengorbankan segala jerih payah dan menempuh cara yang benar untuk menyampaikan dakwah. Itu yang penting tu, cara dia pun betul. Bukan pandai-pandai, bukan ambil risiko-risiko. Kendati pun demikian, masih ada beberapa orang musyrik yang tetap keras kepala menyembah berhala dan melakukan tawaf di Kaabah dengan menggunakan aturan-aturan ala jahiliyah. Dan sekarang, tibalah waktunya memisahkan mereka serta membuat ketentuan buat mengatasi kesombongan dan kepura-puraan mereka terhadap dakwah yang mengajak pada kebenaran. Lebih dari itu, gerakan dakwah Islam juga didukung dengan mengatur wilayah-wilayah yang jauh dan yang telah berhasil ditundukkan oleh pemerintahan Islam. Sebelum Haji Wada', Rasulullah SAW mengutus Abu Musa Al-Ash'ari dan Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Sebelum berangkat, beliau berpesan kepada mereka. Ini perkara sebelum Haji Wada'. Jadi mereka dihantar ke Yaman. Berilah kemudahan dan jangan mempersulit. Yassira wala tu'assira. sampaikan hal-hal yang menggembirakan dan jangan membuat mereka lari. Ini menunjukkan penidak lain dalam berdakwah. Mudah-mudah kan, jangan susah-susah. Selagi boleh lah. Dan jangan apa ni, buat orang lari daripada dakwah. Dakwah mesti dengan lembut. Jadi masalahnya kebanyakan pendakwah, dia susah-susah kan. Kalau ada senang, ada susah, mesti ambil susah. Kemudian kalau apa ni, yang boleh selalu dilakukan adalah buat orang lari daripada dakwah. Jadi hadis ni dalam Sahih Al-Bukhari. Baik, beliau juga berpesan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan bertemu kaum ahli kitab. Jika nanti kamu bertemu mereka, ajaklah mereka untuk mau bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah. Jika mereka memenuhi ajakanmu, maka itulah yang terbaik. Dan beritahu mereka bahawa Allah wajibkan solat 5 waktu sehari semalam kepada mereka. Jika mereka memenuhi ajakanmu, maka itulah yang terbaik. Beritahu juga mereka bahawa Allah mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya mereka, lalu dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Jika mereka mahu taat, kamu berjasa atas hal itu. Oh. Waspadalah kamu terhadap harta-harta mereka yang terbaik, dan hati-hatilah kamu terhadap doa orang yang teraniaya, kerana sesungguhnya antara doanya dengan Allah tidak ada sekatan, tak ada hijab. Jadi menunjukkan ada satu lagi panduan untuk berdakwah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah mengikut prioritinya, tadarus, mula dengan yang lebih penting dahulu. Jadi mulakan dengan tauhid. Tauhid itu adalah perkara yang pertama sekali yang disampaikan. Selagi mereka tak mau mentauhidkan Allah SWT, tak payah kita nak cerita tentang kewajipan-kewajipan Islam lain. Selepas itu, bila mereka terima, baru kita terangkan tentang yang paling penting selepas itu, iaitu solat. Ini kan solat paling penting. Kemudian baru zakat. Kemudian baru apa ni? Zakat. Tak sebut kat sini tentang puasa Ramadan. Tak sebut kat sini tentang haji. Kenapa? Sebab puasa itu ibadat fardi sendiri. Kita puasa tak puasa pun tak nampak. Kemudian haji juga tak wajib atas semua orang, dan dia wajib hanya setahun, bukan setahun sekali, seumur hidup sekali. Jadi tak disebutkan dalam dalam apa ni, peristiwa ini. Adapun zakat, nampak orang bayar ke tak bayar. Bukan macam zaman kita, zakat dah tak nampak lagi, terus online aja. Dah tak nampak. Telefon, SMS pun dah boleh zakat. Zaman dahulu binatang-binatang nampak tu, kena ambil. Ada orang keluar, ambil dia, ambil kilo. Satu kalau ada kebun korma, ambil dia datang, tengok berapa tan ni. Okey, 1 per 10 macam ni. Nanti dia ambil, bawa balik. Dia nampak orang bayar zakat, dia tak bayar zakat. Kalau tak mau bayar zakat, dipaksa, dia keluar pula. Cara paksa. Kecuali harta-harta emas dan perak lah, tak nampak memang. Tapi mereka dulu ada harta-harta lain, binatang ternakan dan tanam-tanam lah, yang wajib mereka keluarkan zakat. Jadi nampak. Sebab tu disampaikan apa ni dalam hadis-hadis seperti ini. Selanjutnya giliran beliau mengutus Khalid Ibn al-Walid ke Yaman, lalu digantikan oleh Ali bin Abi Talib. Setelah berada di Yaman, Ali pulang dan ikut menunaikan ibadah haji wada sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali berhasil menyiarkan Islam di tengah-tengah kabilah Hamadan. Jadi semua ada faedah. Apa yang Mu'adz bin Jabal buat kat Yaman, ada hadis-hadis. Apa yang Abu Musa al-Ashari buat kat Yaman, apa yang Ali bin Abi Talib, ada kes yang dihukumkan, iaitu ada orang yang terbunuh tapi tak ada orang yang nak ngaku. Jadi yang dituduh adalah apa ni, musuh daripada orang-orang Ahlul Kitab. Jadi Ali bin Abi Talib ambil sumpah 50 orang daripada mereka bahawa mereka tak bunuh orang Islam tersebut. Ini semua apa ni, qada, penghakiman daripada sahabat-sahabat ni dijadikan pengajaran oleh fuqaha selepas bukan dalil. Kita pergi kepada hadis. ahli waras, saya akan sambung pada teman akan datang. Apa persoalan? Hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, tentu kita tak dapat elak daripada fakta bahawa Rasulullah SAW hantar satu orang sahabat saja kepada satu negara, satu negari, serta satu negara Yaman. Dalam banyak-banyak sahabat dipilih Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, menunjukkan apa ni, beliau lah orang yang istimewa yang layak lakukan tugas tersebut. Tapi Nabi SAW simpan sahabat-sahabat yang besar-besar, Abu Bakar, Umar, Uthman, ada Nabi SAW simpan kat Madinah. Tentu ada hikmah ni. Bukan banyak Mu'ad bin Jabal lebih hebat daripada Abu Bakar, Umar, Uthman. Dia ada sebab Nabi SAW perlu kepada apa ni, orang-orang apa ni, Quraisy di Madinah, Muhajir dan Mu'ad. Kemudian Mu'ad bin Jabal, dia pun ada kualifikasinya. Dia orang yang paling alim, orang alim di kalangan sahabat. Dan dia akan bertemu dengan Ahlul Kitab, bukan orang musyrikin. Ahlul Kitab banyak ada ilmu, dah pernah baca punya orang, yang macam-macam dia orang ada, macam-macam syubhat dia orang ada tentang agama Kristian lah, tentang apa ni, doktrin-doktrin agama Kristian yang ada di Yaman. Jadi tentulah dia harus dilengkapkan dengan apa ni, dengan hujah-hujah untuk berdakwah kepada Ahlul Kitab. Dia tak perlu sebenarnya ramai-ramai orang untuk dakwah. Itu satu lagi kita boleh belajar daripada hadis ini. Saya baca hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Satu orang sampaikan daripada Rasulullah SAW, ikut istilahnya, hadisnya adalah hadis ahad. Dia sampaikan daripada Rasulullah SAW hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Dan dia sampaikan dalamnya akidah tentu. Tapi tamu sini itu akidah. Jadi ini membatalkan falsafah mengatakan bahawa hadis ahad tak boleh kita gunakan dalam akidah. Kita hanya boleh gunakan dalam selain akidah, seperti hukum Islam, hukum apa? Hukum ahkam dalam sejarah dan sebagainya. Jadi berdakwah ramai-ramai dan sebagainya, bawa orang yang tak tahu apa benda, yang sendiri perlu kepada apa ni, perlu belajar dahulu, duduk masjid belajar dengan guru. Tentu sekali ini bukan daripada sunnah Rasulullah SAW. Walaupun daripada zahirnya cantik, pakai sarban, pakai jubah apa semuanya, dengan siwak, janggut apa semuanya, nampak memang cantik. Itu memang kita akhlak apa semuanya. Kemudian dia kata ginilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, gini yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau kamu dengar, bohong. Bukan beginilah lakukan Rasulullah SAW. Beri kami dalil bahawa begitulah dilakukan oleh sahabat-sahabat, bawa ramai-ramai pergi setiap rumah dan sebagainya. Itu bukan dia ketuk semua rumah lah, betul-betul pun. Dia cuma ketuk kat rumah member dia je, yang ada list tu. Siapa pernah pergi tu? Tahu? Betul? Tak pernah pergi? Dia akan pergi tempat geng dia yang dah sejuk. Dulu pernah ikut, sekarang dah tak ikut lagi. Nama dia ada, dia pergi kat situ. Kalau dia pergi dekat tak tahu orang sembarang aja, kan dia punya apa tu, susah nak tahu apa, nak kasi faham dan sebagainya. Sekali-sekali baru orang pergi apa ni, kira main ambil jadi sembarang-sembarang. Itu pun pada apa ni, orang-orang pendakwah-pendakwah yang last season, baru orang pergi kat tempat rumah sembarang-sembarang, pergi ke jalan dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa ni, tentu sekali ini bukan cara dakwah para sahabat. Jadi sahabat-sahabat kita tahu tersebar di apa ni, di merata dunia. Kita duduk di masjid seperti Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibn Umar, kemudian kita ada apa ni, Abu Hurairah, Ibn Umar ada di Mekah, kita sampaikan kepada tabi'in dan sebagainya. Lama mereka baca nahdi hadis Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, ada keluar dan sebagainya, tentu sekali tidak. Baik, dan lepas tu barulah mereka keluar. Ini insyaAllah ke di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.